Yohanes susulak kaduana. Susulak ia nene au ko mauli malanga salami. Au fe susulak ia neu inak ko mane tualain heleka ma ina ananala. Au suelai ini te. Ta kada au mesa nga suelai ini fa se basahata holi mana malilak mane tualain fondosa ala suelai ini boy. Nana hu mane tua lain leonai ita dalen dale manona hele ita lusa dodona. Ela leobena amak mane tua lain ma Yesus Kristus fo amaka anan dia se ita baba e papalak sesuela laik ma mole dame. Ela leobena basa sila la ita tanus no dalen dos ma sesuela laik. Au amahoko anseli na lelek fo au amanene lae ina anan gelok la soda tua mana tua lain na nuli nala sama leo amak mana tua lain paletan niu isa. Hundia de au oke angsili nu ina kodanya ita basa-basa talata sue talayao. Au ta afada paleta beuk ia lafa. Lafada basa paleta iala niu ita dek ita tamahele maka susuka na so. Ta sue talayao sona sesua nanai ini masuk datua mana tua lain paleta nala. Paleta sila la, ini mama nenek sendek maka sesua sananai, ini musim masuk danai dan sesua nala yao katale. Kata huli mana kidin diuk bauka, ala tapasa salah leo basadai bafa kalala ena liuso. Kata huli sila la ne tanau sipok Yesus Kristus mai hai nene dai bafa ka, boe matala mahele, ana dak di hata huli dai bafak pa. Hata huli matak leo sila kala, hata huli mana kidin diu, ko Kristus musuno nalande hata huli sila la. Hundia, de mania mata lolole, ko boso na lusak ini mamopo hata, ko amitau nu ibasan niu ini dia. Sanga enok, ko ila ini hapus sipo la yesak ini gak rima, nene mane tua lain mai. Hata huli, ko ana tahu una hele Kristus na nuli nala, te ana tahu feet neme Kristus fe na nuli kala maisona, hata hulin dia mane tua lain ta. Hata hulin fo nasu rana hele na Kristus na nuli nala daleka, hata hulin dia na nu amak mane tua lain no anan Yesus boy. Hun dia de, ne te mahapu hata hulin mai, ko ana tatui bringa Kristus na nuli nala neu ini fasona, boso matean, ma boso sipok hata hulin dia leo ini umam liu. Nana se na tea hata huli matak leon dia kasona, ana tua hata hulin dia, fo dua suga leo tatau nunu emang alauk dia dalek liu. Au bepalu afada ini jude abau nan sili. Sehu au dodo basan air, malole lenak au boso afada tua sesula li. Au amahena, au hapuluak fo au ni idowe dama ini sona, bisa ka au kukulak matang o ini, fo ila ita basa-basa tala sama hoko te. Ina katula no inan fo mane tua lain heleka, ana nalahai tua fe ina na teak boe.